إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد saudara-saudari ma'asyiral muslimin wal muslimat ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bertemu dan berkumpul di majlis ilmu ini. Taman surga dunia di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang menggerakkan kita pagi hari ini untuk duduk bersama di majlis ini adalah ikhlas mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata serta menimba ilmu mencari kebenaran. Segala puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang memiliki sifat-sifat yang maha mulia, purna. Memiliki nama-nama yang maha indah. Tidak satu pun yang serupa dengannya. Dialah yang maha melihat. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang wajib kita cintai melebihi siapapun sekalipun terhadap diri kita sendiri, orang tua dan anak-anak kita. Semoga salawat dan salam untuk beliau sepanjang masa hingga akhir zaman. Untuk Ahlul Bait, anak keturunan beliau yang berpegang teguh dengan sunnahnya, dan untuk para sahabat, sahabat beliau, semoga Allah meridai mereka serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita pagi hari ini bukanlah tentang satu kaum atau bangsa yang hidup di satu negeri. dan bangsa tersebut bermasalah dengan negeri-negeri di sekelilingnya. Kita tidak berbicara tentang itu. Tetapi hari ini kita berbicara tentang masalah akar sebuah akidah. Kita akan berbicara tentang mata rantai sejarah yang menuntut kita untuk menelusurinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya berkunjung ke rumah seorang budayawan dan ahli sejarah, profesor salah satu universitas terkemuka di daerah kami. Seorang yang sudah malang melintang menghabiskan umurnya mempelajari budaya dan sejarah. Banyak karya-karyanya. Berkunjung karena dia orang tua, saya anggap sebagai orang tua. Ketika duduk di ruang tamu, di antara buku-bukunya, sambil menunggu beliau keluar, pandangan mata saya tertarik ke sebuah foto yang tercetak rapi dengan figura yang sangat indah. Dengan jenggot yang lebat dan lilitan serban hitam. Foto yang ma'ruf, yang dikenal. Foto itu adalah foto Khomeini. Ketika itu saya berpikir, dan sampai sekarang pun terus berpikir, dan semakin yakin, bahwa memang tidak sedikit dari kaum muslimin yang bingung dan tidak tahu menentukan sikap sebenarnya terhadap satu kaum yang dikenal dengan sebutan Syiah. Sampai seorang pemikir, orang yang pintar, budayawan, ahli sejarah, yang melakukan penelitian-penelitian manuskrip-manuskrip dan literatur-literatur kuno, begitu bangga memampangkan foto seorang Khomeini. Kalau saja seorang yang seperti itu tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap, karena ini masalah yang berat, apalagi masyarakat awam, maka tidak heran pada masa-masa revolusi Iran tidak sedikit kaum muslimin yang terpesona, terkagum-kagum kepada tokoh ini, Khomeini, pemimpin revolusi Iran ketika itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahkan banyak dari kaum muslimin tidak tahu apa itu sebenarnya Syiah. Siapa mereka? Dan kenapa sih kita harus membicarakannya? Ada apa dengan mereka? Sampai akhirnya belakangan ini terjadi isu-isu dan mencuat di media massa. Kaum muslimin pun masih banyak bertanya, sebenarnya ada apa antara Sunnah dan Syiah? Apa yang terjadi di Iran dan di Irak? Apa yang terjadi di Lebanon? Apa pula yang terjadi di Syria? Dan bahkan juga di sebagian tempat di Indonesia. Banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu bagaimana awal mula akar Syiah itu dan bagaimana perkembangan mereka. Dan apa wacana-wacana mereka ke depan. mayoritas kaum muslimin menganggap Syiah itu tidak lebih dari sekedar salah satu mazhab di dalam Islam. Seperti mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Banyak dari kaum muslimin mengira Syiah itu adalah salah satu mazhab-mazhab fikih di dalam Islam. Tidak tahu bahwasanya perbedaan antara Syiah dan Sunnah bukan hanya sebatas dalam masalah-masalah furu'iyah fikhiyah, tetapi banyak sekali dalam masalah-masalah pokok, usul dan akidah. Yang lebih menyulitkan kaum muslimin lagi, wahai saudara-saudariku, karena saat kondisi umat Islam lemah, terpecah-pecah, dipandang hina di mata orang-orang non-muslim, hati banyak kaum muslimin merindukan sosok yang membangkitkan semangat juang kaum muslimin, yang lantang menyuarakan hak-hak mereka, menentang kaum kufar. Tiba-tiba muncul dari Persia ini sosok yang seperti digambarkan oleh banyak orang itu. Maka mereka mengira inilah dia sesungguhnya, impian yang sudah lama kita tunggu-tunggu, tanpa mengkaji, mempelajari dan meneliti. Inilah dia barangkali Islam. Sampai ada di antara kaum muslimin yang beranggapan hari ini tidak ada negeri yang menerapkan hukum Islam, pemimpin yang bisa menjadi contoh dan suri teladan bagi kaum muslimin kecuali Iran dan pemimpinnya. Sampai seperti itu. Nah, terkadang kita dengar ucapan dari sebagian kaum muslimin, kenapa kita harus berselisih dengan orang-orang Syiah? Mari kita duduk bersama. Lupakan perbedaan itu. Mari kita letakkan tangan kita di atas tangan mereka. Bukankah kita sama-sama beriman kepada Allah dan hari akhir? Bukankah kita sama-sama beriman kepada Rasul? Lupa orang-orang yang seperti ini. Bahwasanya perbedaan antara Sunnah dan Syiah jauh 180 derajat. Yang tidak memungkinkan dipertemukan antara Sunnah dan Syiah itu sampai hari kiamat, kecuali mereka bertobat dan kembali kepada jalan Islam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, siapakah Syiah sebenarnya? Ini yang akan kita bahas. Kemudian setelah kita bahas siapa Syiah yang sebenarnya, kita akan berbicara tentang mengenal sebagian akidah-akidah Syiah. Bukan semuanya, karena waktu kita tidak panjang. Kemudian yang ketiga nanti, secara singkat juga kita akan bahas antara Syiah dan Yahudi. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan bahas Syiah An-Nusairiyah yang ada di Syria sekarang, yang berkuasa di Syria sekarang. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ahli sejarah yang berbeda pandangan tentang awal mula Syiah. Dari mana mulanya? Yang tersohor di tengah manusia, di tengah kaum muslimin dalam sejarah Syiah, banyak orang menganggap bahwa Syiah itu adalah orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ingat, Ini salah satu pandangan. Jadi saya katakan tadi, banyak ahli sejarah berbeda pandangan tentang awal mulanya Syiah itu. Kapan dan siapa? Yang dikenal dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin bahwa Syiah itu adalah orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perselisihan antara beliau di salah satu pihak melawan Muawiyah di pihak yang lain. Semoga Allah meridhai keduanya. Tapi, nah, kalau kita pahami, bahwa Syiah itu adalah orang-orang yang membela Ali, berarti lawannya orang-orang yang membela Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sunnah, lawan dari Syiah. Kalau dikatakan bahwa Syiah itu adalah orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib, berarti yang membela Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang-orang ahlu sunnah atau sunnah. Nah, ini jelas tidak diterima oleh seorang pun ahlul ilmu. Bagaimana mungkin dihukumi seperti itu? Karena kedua-duanya, Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah dua sahabat mulia dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan yang pertama ini tidak tepat atau tidak benar. Al-sunnah wal jamaah, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib berada dalam pihak yang benar ketika terjadi perselisihan itu. Dia yang benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad, tetapi ijtihadnya keliru. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dan dia adalah seorang sahabat yang mulia. Dan akidah-akidah Syiah yang terdapat di dalam kitab-kitab referensi mereka dan yang diyakini oleh masyarakat Syiah itu sama sekali tidak ada dalam keyakinan dan pemahaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menguatkan bahwa pendapat atau pandangan yang pertama ini tidak benar. Yang kedua, ada juga ahli sejarah yang berpendapat bahwa Syiah itu bermula atau muncul pertama kali setelah gugurnya Al-Husain radhiyallahu anhu di Karbala, sebuah kawasan di Irak. Jadi Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu ketika itu dikirimi surat oleh orang-orang Syiah yang ada di Irak, diajak memberontak melawan Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah ketika itu. Diiming-imingi, kami akan membelamu, kami semuanya sudah siap berperang bersamamu. Maka bersiap-siaplah Husain radhiyallahu anhu untuk berangkat ke Irak. Seluruh sahabat yang ada di Madinah, termasuk Ahlul Bait dan juga termasuk Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat utama yang lainnya, menasihati agar Husain tidak berangkat. Tetapi dia bersikeras radhiyallahu anhu, berangkat dia ke Mekah lalu melanjutkan perjalanan ke arah Irak. Di tengah jalan dia bertemu dengan Farazdak, seorang pujangga yang baru pulang dari Irak. Farazdak itu menyebutkan bahwa utusan Al-Husain, saudara yang diutusnya ke Irak, sudah terbunuh. Dan Farazdak mengatakan orang-orang yang memanggil dan mengajak dia ke Irak sudah berkhianat. Dan disarankannya agar Al-Husain kembali lagi pulang. Tapi Al-Husain bersikeras radhiyallahu anhu untuk tetap ke Irak. Nah, ringkas cerita, Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah yang sah ketika itu memerintahkan pasukannya untuk menghadang Al-Husain radhiyallahu anhu, dan bertemulah kedua pasukan itu di Karbala. Dan ketika itu tidak terjadi peperangan. Mereka menawarkan beberapa hal. Ditawarkan Al-Husain pergi menemui Yazid bin Muawiyah, dia akan aman. Atau Al-Husain pergi kemana saja selain ke Irak. Silakan pergi kemana saja selain ke Irak. Dia akan aman. Jadi tidak ada niat khalifah ketika itu untuk membunuh dia. Tidak ada. Atau dia kembali lagi dari tempat di mana dia tadi datang. Kembali ke Madinah atau ke Mekah. Dia juga aman. Diberi pilihan. Tetapi yang penting jangan ke Irak. Karena di sana tempat fitnah ketika itu. Akhirnya terjadi tolak ulur. Sampai akhirnya ketika itu mereka sempat sholat bersama-sama. Sholat berjamaah bersama antara dua pasukan. Jazakallahu khair. Sampai akhirnya kaum munafikin, orang-orang yang tidak suka, terjadi islah. Merekalah yang pertama mengobarkan api peperangan itu. Seperti yang juga terjadi sebelumnya dalam perang Jamal antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di satu pihak bersama Az-Zubair dan Talhah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in di pihak lain. Mereka sudah sempat sholat bersama, berjamaah. Di belakang satu imam. Tetapi orang-orang munafikin menyusup. Dan membuat keonaran, kekacauan sehingga terjadi peperangan. Begitulah terjadi peperangan yang akhirnya gugur Al-Husain radhiyallahu anhu. Nah, di sini ketika dia gugur di Karbala, kelompok orang-orang yang memanggil dia ke Irak untuk memberontak, katanya, menurut sebagian ahli sejarah ini, menyesal. Lalu akhirnya mereka menetapkan untuk menghapuskan dosa-dosa kesalahan mereka. Mereka akhirnya sepakat untuk memberontak kepada Daulah Al-Umawiyah. Maka terjadilah pemberontakan-pemberontakan. Banyak sekali yang terbunuh dari kalangan Syiah. Semenjak itu, kata mereka, dikenallah nama ini sebagai Syiah. Syiah itu artinya kan pembela. Orang yang loyal. Tetapi pendapat yang kedua ini juga tidak kuat. Karena jauh, karena sebelum Al-Husain, pemikiran-pemikiran Syiah itu sudah muncul. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghukum sekelompok dari mereka dengan sangat keras ketika mereka mengatakan bahwa Ali lah yang lebih mulia dan yang lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Dan orang itu merampasnya. Berarti sebelum masa Al-Husain sudah ada Syiah itu. Pendapat yang ketiga. Syiah ini dibidani oleh sosok Yahudi. Yang berasal dari akar keturunan Yahudi Yaman. Dia adalah Abdullah bin Saba. Ibnu Saba. Al-Yahudiyah. Nah, dia pula lah Abdullah bin Saba ini, Al-Yahudi ini, yang menjadi provokator pemberontakan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dia pula orang yang pertama menyerukan kepada manusia bahwa Ali radhiyallahu anhu orang yang paling berhak untuk menjadi imam dan pemimpin serta ahlul bait anak keturunan dari garis keturunan dia. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa akar Syiah ini berasal dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena realitanya mereka sendiri, orang-orang Syiah itu, di dalam kitab-kitab mereka, referensi mereka mengakui sosok Abdullah bin Saba itu. Oleh karena itu, jangan heran wahai saudara-saudariku. Sepanjang sejarah yang dicatat oleh para ulama kita, selalu ada ikatan, keterkaitan dan hubungan antara Syiah dengan Yahudi. Dulu sampai sekarang. Maka anda jangan heran kalau di Iran itu suara satu orang Yahudi, ya dalam politik mereka, suara satu orang Yahudi itu berbanding dua orang asli orang Iran. Begitu hak mereka. Suara orang Yahudi itu di sana berbanding dengan dua suara orang Iran asli. Dan itu di ekspos di media massa, diwawancarai mereka. Bahkan salah satu media massa di tanah air kita langsung berkunjung ke sana wawancara, bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana, di Iran. Mereka punya hak politik yang kuat, kebijakan-kebijakan politik yang kuat di sana. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai munculnya ke permukaan gerakan Syiah ini dalam bentuk sebuah komunitas yang zahir, yang nampak, itu memang bermula berawal percikannya di zaman Ali dan berkembang pesat di zaman setelah gugurnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Kemudian begitu seterusnya mereka berusaha mengangkat anak keturunan dari Al-Husain dan seterusnya sebagai imam-imam mereka. Mereka angkat dan terus mereka iming-imingkan untuk memberontak kepada pemerintah-pemerintah yang berkuasa ketika itu, dan terjadi letupan-letupan pemberontakan yang dipimpin oleh Ahlul Bait. Namun ketika itu umumnya gerakan Syiah ketika itu lebih dominan gerakan politik. Lebih dominan gerakan politik pemberontakan-pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Begitu juga di masa Daulah Abbasiyah. Ketika itu kebijakan Daulah Abbasiyah untuk meredam itu, mereka mendekati Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka angkat ada yang sebagai amir, ada yang sebagai ini, sebagai itu, dan segala macamnya. Tetapi tetap saja terjadi pemberontakan-pemberontakan. Sampai di masa Ali Zainal Abidin, seorang ulama yang wara' dan taqwa, anak dari Husain, ketika dia wafat, dia punya anak yang bernama Muhammad Al-Baqir dan Zaid. Dan Muhammad Al-Baqir serta Zaid ini, akidah serta keyakinan sama persis seperti ulama Ahlus Sunnah, para tabi'in dan para sahabat. Kecuali Zaid bin Ali Zainal Abidin ini, rahimahullah, dia meyakini atau berpandangan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi khilafah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menyelisihi ijma', tetapi masalah-masalah lainnya dia tidak berbeda dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dikenallah nanti Syiah yang mengikuti dia dalam masalah ini dikenal dengan Syiah Zaidiyah, yang kemudian banyak menyebar di daerah Yaman. Dan Syiah Zaidiyah ini dahulunya adalah Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi sekarang mereka disusupi oleh Rafidhah dan sudah sangat jauh berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Zaid bin Ali ini melakukan pemberontakan terhadap khalifah ketika itu, didukung oleh kelompok-kelompok yang mengaku Syiah mereka ini. Sehingga terjadi lagi peristiwa yang terulang lagi peristiwa yang terjadi pada kakeknya Al-Husain. Pemberontakan dia berhasil dipadamkan oleh Hisham bin Abdul Malik, sehingga dia terbunuh pada tahun 122 Hijriah. Dan mazhab dia, pemikiran dia terus berkembang. Ini yang dikenal dengan Syiah Zaidiyah. Sampai sekarang ada di daerah Yaman. Kemudian pengikut-pengikut Syiah Zaidiyah ini pernah bertanya kepada Zaid bin Ali bin Zainal Abidin tentang pandangannya terhadap Abu Bakar dan Umar. Ketika dia menyebutkan pandangannya bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama untuk menjadi khalifah dari Abu Bakar dan Umar, tetapi dia tetap memandang Abu Bakar dan Umar adalah sahabat yang mulia. Lalu dia mendoakan keduanya supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok orang yang bertanya kepada Zaid ini menolak dia. Menolak dia dan tidak menerima pandangan ini. Karena menurut mereka, Abu Bakar dan Umar telah berkhianat radhiyallahu anhu. Ketika dia tahu Zaid ini bersikap baik, menghormati dan memuliakan Abu Bakar dan Umar, mereka tolak. Dalam bahasa Arab menolak itu apa? Rafadho. Rafadho, mereka tolak. Lalu mereka memisahkan diri, membuat kelompok tersendiri. Itulah yang dikenal akhirnya Rafidho. Dikenal dengan dalam sejarah dengan sebutan Rafidho. Karena mereka menolak kepemimpinan imamah khilafah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, serta menolak pandangan Zaid bin Ali Zainal Abidin di sisi yang lain. Nah, kemudian dari orang-orang Rafidhah ini muncul pula kelompok yang akhirnya mereka inilah yang mentaksis, membidani lahirnya mazhab Syiah Al-Itsna Al-Asyariyah. Al-Itsna Asyariyah yang ada di Iran sekarang. Mazhab Syiah terbesar. Kita tidak katakan mazhab Islam, tetapi kita katakan mazhab Syiah terbesar sampai hari ini yang paling banyak tersebar di muka bumi. Itulah dia Syiah Rafidhah atau Syiah Al-Itsna Asyariyah. Al-Itsna Asyariyah itu artinya 12 imam. Karena mereka hanya mengakui 12 imam yang mereka yakini. Adapun Zaid mereka tolak, mereka keluarkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan. Hari silih berganti. Akhirnya mazhab Syiah terbentuk menjadi sebuah keyakinan yang lebih mirip sebagai sebuah agama. Yang memiliki keyakinan sendiri, kitab tersendiri, rujukan sendiri yang memang berbeda sama sekali dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan lagi hanya sekedar gerakan politik. Bahkan sebenarnya akarnya dia itu, Syiah itu dibidani oleh Abdullah bin Sabah agar menjadi duri dalam daging kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika muncul Syiah Al-Itsna Asyariyah, itu kelompok Syiah yang sekarang ada di Iran, di Lebanon, mulailah banyak masalah-masalah, perkara-perkara, ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan mereka masukkan ke dalam ajaran-ajaran mereka. Menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan agar mereka bisa menyusup ke dalam barisan kaum muslimin. Ketika itu muncullah di dalam kitab-kitab mereka beragam akidah-akidah yang aneh. Muncul dalam keyakinan mereka bid'ah-bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak ada sebelumnya. Seperti keyakinan mereka bahwasanya yang berhak menjadi imam kaum muslimin itu hanya 12 orang. Berhenti di 12 itu, kemudian yang satunya menghilang. Kelak di akhir zaman akan muncul. Kelak di akhir zaman akan muncul sebagai juru selamat. Dan imam-imam itu menurut mereka adalah mulai dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua Al-Hasan bin Ali. Kemudian Al-Husain bin Ali. Ali Zainal Abidin Al-Husain. Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin. Kemudian setelah itu Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Dan yang ketujuh Musa Al-Kadhim. Imam yang kedelapan bagi mereka adalah Ali Ar-Ridha. Yang kesembilan Muhammad Al-Jawad. Yang kesepuluh namanya Ali Al-Hadi. Kemudian Al-Hasan Al-Askari. Kemudian Muhammad bin Hasan Al-Askari yang mereka yakini menghilang di waktu kecil. Menghilang di waktu kecil dan akan muncul nanti di akhir zaman. untuk menjadi juru selamat bagi mereka. Jadi kata mereka, Muhammad bin Hasan al-Askari ini belum mati, tapi masuk ke dalam salah satu gua yang mereka sebut sebagai Sirdab atau Saradib, di sebuah gunung di daerah Asfahan atau Khurasan. Oleh karena itu sampai sekarang kaum muslimin dan muslimat di sana ada sebuah gua yang mereka hiasi dan dijaga dengan ketat. Mereka bersiap-siap, kata mereka, menyambut keluarnya Muhammad Al-Hasan Al-Askari ini. Dan khawatirnya kita, khawatirnya yang keluar nanti dari sana adalah sosok dengan rambut keriting, hitam, dan matanya satu. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti Dajjal pertama kali akan muncul di daerah Asfahan, diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi yang menggunakan taylasan. Itu baju khas mereka. Dan ajibnya, yang anehnya, sekarang di daerah Asfahan itu pusat pertumbuhan dan perkembangan Yahudi di Iran. Dan realitas serta fakta sejarah ada di sana. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia sekelumit secara ringkas perjalanan Syiah itu, dan ini sangat ringkas hingga hari ini. Karena Syiah ini dibidani oleh seorang Yahudi, kemudian juga menyempal memisahkan diri dari jalan sahabat ketika itu, maka otomatis banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama mereka. Nah, kita masuk bagian kedua, mengenal sebagian dari akidah-akidah Syiah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jawab dengan hati sebelum menjawab dengan lidah Anda. Apa yang akan Anda katakan? Atau bagaimana menurut Anda jika ada seseorang yang mengatakan atau meyakini bahwa alam semesta ini, dunia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk imam, sang imam yaitu Ali bin Abi Thalib, sehingga sang imam itu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya bisa berbuat apa saja di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana menurut Anda? Sedangkan ayat Al-Quran, Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah lah langit dan bumi. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan, yang memiliki, menguasai alam semesta ini. Nah, perkataan dan keyakinan seperti itu, bahwa alam semesta ini diciptakan untuk sang imam, agar sang imam itu bisa berbuat apa saja di alam semesta ini, itu terdapat di salah satu kitab referensi dan pegangan orang Syiah, yaitu kitab Usulul Kafi, yang dikarang oleh Al-Kulaini, imam mereka, ulama mereka. Di dalam kitab tersebut dibuatnya sebuah bab, judulnya Bab Annal Ardo Kullaha Lil Imam, bab penjelasan tentang bahwa bumi ini semuanya adalah milik sang imam. Ini akidah syirik. Dan tentu seorang muslim, mukmin, tidak bisa menerima perkataan atau keyakinan ini. Nah, ini akidah Syiah, ada di dalam kitabnya. Masyarakat tidak tahu, lalu mereka elu-elukan, Syiah itulah pembela Islam hari ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tahukah Anda bahwa orang-orang Syiah menukilkan di dalam kitab mereka, sebagaimana di dalam kitab Rijalul Kashi, halaman 138 cetakan India, dicetak di India kitab tersebut. Di situ dituliskan bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, "Anal awwal wa anal akhir wa anal zahir wa anal batin wa ana warithul ard." La ilaha illallah, Maha Suci Allah. Dikatakan oleh mereka bahwa Ali pernah berkata, "Akulah al-awwal, akulah al-akhir, akulah al-zahir, akulah al-batin, akulah pewaris bumi ini." Siapa di antara seorang mukmin yang bertauhid yang bisa menerima perkataan ini? Ini adalah kedustaan atas nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Bagaimana mungkin mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan hal tersebut? Ini akidah kedua, contoh akidah kedua dari akidah yang diyakini oleh Syiah. Ada salah seorang tokoh Syiah, penulis dan juga pemikir mereka yang terkemuka, bernama Maqbul Ahmad. Dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar. Allah berfirman, "Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha." Dan bumi itu asyraqat, bercahaya, menjadi terang dengan cahaya Rabb-nya, cahaya Tuhan bumi itu. Maka dia berkata di dalam kitabnya itu, di dalam kitab Aslul Ibarah, di dalam kitab yang diterjemahkan dari bahasa Urdu, ya. Jadi kata dia, qal annal Ja'far As-Sadiq yakul, bahwa Ja'far As-Sadiq pernah berkata, anna rabbal ardi, bahwa yang dimaksud rabbul ardi dalam ayat ini, huwal imam, adalah al-imam. La ilaha illallah. Ini jelas menyelewengkan makna Al-Quran. Secara bahasa Arab saja jelas keliru. Karena dhamir dalam susunan kata dalam bahasa Arab itu, dia kembali kepada kata ganti yang terdekat. Dia sebagai kata ganti dari yang terdekat di situ, isim yang terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Nah, jelas. Hanya itu kembali kepada bumi. Tetapi ditafsirkannya bahwa yang dimaksud Rabb di situ, Rabb itu adalah sang imam, bahwa dialah Tuhannya, Rabb-nya bumi tersebut. Kalau ini bukan kesyirikan, maka seperti apa lagi yang dianggap keyakinan syirik itu? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mengerikan lagi, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa tafsirnya menurut mereka? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata mereka, Ja'far As-Sadiq menafsirkan dengan menukilkan dari Al-Husain bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, liya'rifu, agar jin dan manusia itu mengenalnya. Li'annahum idza arafuhu abaduhu, karena jika mereka mengenalnya, mereka akan mengibadatinya. Lalu ditanya oleh orang, apa itu ma'rifah? Apa itu pengetahuan terhadapnya? Qal bi an ya'rifan nasu imama zamanihim. Jadi yang dimaksud ma'rifah di sini, mengenal Rabb di sini, adalah manusia harus mengenal imam yang ada di zaman mereka. Kalau dia sudah kenal, berarti dia sudah kenal dengan Rabb mereka. La ilaha illallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka katakan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kulaini pengarang kitab Usulul Kafi, rujukan besar dalam agama Syiah, menyebutkan bab annal a'immah ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakun wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. Bayangkan, di dalam kitabnya Usulul Kafi itu ada sebuah bab, judulnya bab bahwasanya para imam-imam mengetahui ilmu yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi atas mereka. Itu kan sifat Allah. Mengetahui yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan tidak ada tersembunyi sedikit pun bagi mereka. Itu sifat Allah. Kalau ada seseorang meyakini itu pada seseorang, pada manusia, maka itu syirik. Bahkan syirkul akbar. Bisa mengeluarkan seseorang itu dari agama, agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fas'alahu wa saddaqa ma yaqul, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada arraf aw kahin, dukun, peramal yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, lalu dia bertanya kepada orang itu dan dia percayai, dia benarkan perkataan dukun atau peramal yang mengaku tahu yang gaib itu, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Karena wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah kunci-kunci kegaiban itu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Jika ada yang meyakini bahwa manusia tahu perkara yang gaib, tidak ada tersembunyi baginya sedikit pun, kufur. Kalau itu keyakinannya. Karena berarti menyamakan makhluk dengan Allah. Membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia aslus syirki itu. Asal dari syirik itu adalah membuat penyerupaan atau tandingan, nid, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada di dalam kitabnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamul ghaiba, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah hai Muhammad, tidak ada seorang pun yang di langit dan bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah semata. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, cukup bagi saya menyampaikan sedikit ini saja tentang akidah Syiah, agar kaum muslimin sudah bisa tergambar baginya bagaimana sebenarnya akidah Syiah itu. Kemudian yang kedua, sikap mereka terhadap Al-Quran. Kalau tadi tentang akidah mereka, tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala, sekarang sikap mereka tentang Al-Quran. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, silakan Anda yang menjawab dan Anda yang menghukumi. Bagaimana jika Anda bertemu dengan seseorang, lalu orang itu dengan lancang mengatakan bahwa ketika Anda sedang baca Al-Quran, lalu dia katakan, "Fulan, Al-Quran yang kamu pegang sekarang itu, yang kamu baca itu palsu. Itu sudah banyak penyelewengan. Kurang. Ini loh, saya punya Al-Quran 3 kali lipat daripada itu. Ayatnya banyaknya." Bagaimana menurut Anda? Silakan jawab. Silakan hukumi. Mungkin Anda akan berkata, orang ini membawa pemahaman baru ini. Menyimpang dan sesat. Karena kaum muslimin sudah ijma. Sepakat dari zaman ke zaman sampai akhir zaman ini. Bahwa mushaf yang ada pada kaum muslimin sekarang ini, yang dikenal dengan mushaf Utsmani, yang mereka pegang, mereka baca, mereka hafalkan, mereka pelajari dan mereka amalkan, itulah dia mushaf, itulah dia Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, lalu dikumpulkan oleh para sahabat, dan di zaman Utsman dikumpulkan dalam satu mushaf. Tetapi ketahuilah wahai saudara-saudariku, Syiah tidak beriman kepada Al-Quran yang ada sekarang pada kita. Kenapa? Karena tiga hal. Kenapa mereka tidak beriman kepada Al-Quran? Karena tiga hal. Yang pertama bagi Syiah, dalam keyakinan mereka, sahabat seluruhnya, sahabat Nabi semuanya adalah pendusta. Bagi Syiah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain, seluruh sahabat itu adalah pendusta. Nah, bagi mereka, kalau seandainya sahabat, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ada yang menyampaikan Al-Quran kepada generasi setelahnya mereka anggap pendusta, maka pantas saja mereka tidak meyakini Al-Quran. Karena yang menyampaikan Al-Quran itu adalah para sahabat, sahabat Nabi SAW. Yang menyampaikan Al-Quran ke generasi berikutnya adalah para sahabat Nabi. Ketika mereka mengatakan bahwa para sahabat Nabi itu semuanya pendusta, tidak bisa dipercaya, maka Al-Quran yang ada pada kaum muslimin sekarang mereka ragukan. Ini pertama sebabnya. Yang kedua, penyebabnya, bagi kaum Syiah, riwayat-riwayat yang sahih yang bisa diterima bagi mereka hanyalah riwayat-riwayat yang berasal dari kalangan mereka saja. Tidak boleh keluar daripada itu. Mereka tidak percaya kepada Sahih Bukhari. Mereka tidak percaya kepada Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis kaum muslimin. Bagi mereka, riwayat-riwayat yang bisa mereka terima harus dari kalangan mereka sendiri. Oleh karena itu, riwayat-riwayat Al-Quran yang mereka terima hanyalah dari kalangan mereka. Adapun dari kalangan ulama kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah, itu mereka campakkan dan mereka buang. Akibatnya, Al-Quran pun mereka campakkan. Tidak mereka terima. Dan berdasarkan riwayat, kitab-kitab mereka yang mereka yakini, bahwa Al-Quran yang ada sekarang pada kita itu berkurang jumlahnya dan diselewengkan oleh sebagian sahabat, oleh para sahabat Nabi SAW. Dan pada mereka ada mushaf yang mereka sebut dengan mushaf Fatimah. 3 kali lipat besarnya dari Al-Quran kita sekarang. Jumlah ayatnya dan surat-suratnya. Nah, ini berarti mereka menambah-nambah Al-Quran. Dan ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang keji dan mungkar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah perkara-perkara yang keji zahir maupun batin. Perbuatan dosa, perbuatan aniaya, zalim yang melampaui batas, yang tidak benar. Dan engkau melakukan kesyirikan yang tidak Allah turunkan hujjah padanya. Serta engkau berkata atas nama Allah sesuatu yang engkau tidak ketahui. Orang ini ketika dia menyebutkan bahwa ada tambahan-tambahan Al-Quran, berarti mereka membuat sesuatu dan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kedustaan dan kebohongan yang mereka buat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang ketiga penyebabnya, menurut keyakinan mereka, yang meriwayatkan Al-Quran yang ada pada kita itu tidak ada seorang pun dari Ahlul Bait. Hanya sahabat-sahabat, kata mereka. Tidak ada Ahlul Bait yang meriwayatkannya. Hanya para sahabat. Oleh karena itu, menurut mereka tidak bisa diterima. Intinya, mereka tidak mengimani, tidak percaya kepada Al-Quran yang ada pada kita. Bisakah kita menerima dan menganggap bahwa perbedaan antara kita dengan Syiah itu hanya perbedaan furu', bukan perbedaan yang mendasar? Bisakah kita mendiamkan sebuah pelecehan dan kemungkaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kaum muslimin murka, marah karena Al-Qur'an dilecehkan, ketika Al-Qur'an diinjak-injak oleh orang-orang kafir di penjara Guantanamo itu dan juga penjara di Afghan, maka bangkit amarah kaum muslimin. Mereka menghujat dan menuntut orang-orang kufar itu karena melecehkan Al-Qur'an. Ketika mereka, orang-orang kafir, membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat cerita-cerita dusta, film-film yang menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin murka dan marah. Tetapi terhadap akidah Syiah yang bahkan lebih parah lagi, melecehkan dan menghinakan kitab suci kita, kaum muslimin bungkam, diam. Ini karena ketidaktahuan, karena kaum muslimin banyak tertipu oleh penampilan mazhar, tetapi tidak mengkaji hakikat yang sebenarnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Usulul Kafi Al-Kulaini membuat bab di dalam kitabnya itu. Bab annahu lam yujma' al-Qur'an kulluhu lam yajma'il Qur'ana kullahu illa al-a'immah wa annahum ya'lamuna ilmahu kullahu. Kata dia, bab tentang bahwa tidak ada seorang pun yang mengumpulkan Al-Qur'an itu seluruhnya, yang mengetahui Al-Qur'an itu seluruhnya, kecuali imam-imam. Hanya mereka yang tahu. Berarti selain daripada imam-imam itu tidak tahu. Dan Al-Qur'an yang ada pada kaum muslimin sekarang tidak diriwayatkan oleh imam-imam. Berarti itu keluar, di luar Al-Qur'an yang sebenarnya bagi mereka. Dan orang-orang Iran itu, yang sekarang orang Syiah yang di Iran sekarang itu, banyak yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Kalau Anda pergi umroh atau haji, biasanya kalau di Madinah, mereka nanti banyak datang di Masjid Qiblatain atau di daerah yang dikenal dengan Sab'ul Masajid. Atau kalaupun mereka ada di Masjid Nabawi, mereka buka mushaf Al-Qur'an. Coba duduk di sampingnya, dengarkan apa yang mereka baca. Mulutnya bergerak, terdengar gumaman-gumaman, tetapi tidak terdengar ayat yang dibaca. Faqiyah, berpura-pura membaca Al-Qur'an. Dan ini sering kami coba. Mereka tidak paham, mereka tidak meyakini. Bagi mereka itu bukan Al-Qur'an yang sebenarnya. Nah, kalau ada keyakinan orang yang seperti ini, maka jelas ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap Al-Quran. Kedustaan terhadap agama Allah. Yang tidak boleh didiamkan. Dan harus dijelaskan kepada umat agar umat tidak terpedaya. Dan tidak tertipu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka tentang Al-Quran. Tidak bisa diterima oleh kaum muslimin. Kemudian masalah yang berikutnya, akidah mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mereka sangat membenci Jibril alaihissalam. Itu di dalam kitab-kitab mereka. Bagi mereka Jibril adalah pengkhianat. Kok bisa begitu? Sekarang saya tanya kepada antum, kaum muslimin dan muslimat. Sekarang ini, kaum muslimin di mana-mana demo membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Coba bayangkan. Ketika kaum muslimin sedang demo itu, misalnya datang seseorang yang mengatakan sebenarnya Jibril itu salah alamat. Seharusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi dia keliru, diberikannya wahyu itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau ada orang sedang marah, murka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, kalau saja ada orang yang berkata seperti itu, barangkali kaum muslimin akan murka dan menangkap dia. Kok bisa dikatakan Jibril berkhianat? Wahyu salah alamat? Nah, itulah keyakinan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap Jibril. Oleh karena itu, kalau Anda misalnya ada kesempatan ke Timur Tengah, pergi ke Tanah Suci untuk umroh dan haji, coba perhatikan cara sholat orang Syiah. Orang Syiah itu salah satu ciri khas mereka, saudara-saudari. Sebelum salam setelah tahiyat, orang Syiah mereka menepuk pahanya 3 kali. Sambil mengucapkan khonal amin, khonal amin, khonal amin. Telah berkhianat Jibril. Mereka laknat Jibril sebelum mereka mengucapkan salam. Kalau mereka takut ketahuan, pelan-pelan mereka gerak-gerakkan. Tapi pasti digerakkan. Dan itu sudah menjadi agama. Keyakinan bagi mereka, wajib. Kalau sudah seperti itu, apakah masih mungkin dikatakan bahwa perbedaan antara sunnah dan syiah itu hanyalah perbedaan yang tidak mendasar? Bahkan ini lebih dari sekedar mendasar. Ini sangat dasar sekali. Ini adalah akidah yang tidak dikatakan mukmin seseorang itu kalau tidak meyakininya. Jika dia tidak mentauhidkan Allah, jika dia tidak mengimani Al-Quran yang ada sekarang, jika dia tidak meyakini Muhammad SAW itu yang berhak mendapatkan wahyu, tidak dikatakan mukmin. Lalu ada orang meyakini seperti itu, maka jelas akidah tersebut sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak aneh. Karena dari awal tadi sudah kita tegaskan bahwa Syiah itu adalah boneka dan dibuat oleh orang-orang Yahudi. Itu tidak mengherankan. Karena di dalam keyakinan dan akidah mereka banyak sekali keyakinan-keyakinan yang mirip dengan keyakinan orang Yahudi. Syekhuna, salah seorang guru kami ketika di Madinah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, mengarang sebuah kitab yang sangat menakjubkan. Terdiri dari 2 jilid yang berjudul Bazlul Majhud Fi Musyabahatir Rafidah Bil Yahud. Kalau kita terjemahkan ringkas, sayang belum ada terjemahan kitab itu. Kalau diterjemahkan tinggal buat judulnya, Rafidah atau Syiah sama dengan Yahudi. Itulah artinya. Nah, berikut ini wahai saudara-saudariku, saya ringkas sebagian dari kesamaan-kesamaan Syiah dan Yahudi. Apa saja kesamaan-kesamaan yang ada? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, orang-orang Yahudi berkata, tidak berhak menjadi raja kecuali dari keturunan Daud. Orang-orang Yahudi berkeyakinan tidak berhak menjadi raja dari mereka kecuali yang dari keturunan Nabi Daud. Orang-orang Syiah, Rafidah, mengatakan tidak boleh menjadi imam kecuali dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Sama. Keyakinan yang mirip. Orang-orang Yahudi berkata, tidak ada jihad di jalan Allah, kata mereka. Tidak ada berperang di jalan Allah, kata mereka. Sehingga munculnya Dajjal. Orang-orang Yahudi berkeyakinan mereka tidak akan berperang melawan kaum muslimin sampai muncul Dajjal dan turun pedang dari langit. Ini keyakinan Yahudi. Ada di dalam Talmud mereka. Orang-orang Rafidhah berpendapat tidak ada kewajiban jihad berperang di jalan Allah sampai keluar Imam Mahdi yang dari gua tadi, lalu terdengar seruan dari langit, panggilan dari langit. Jadi keyakinan orang Rafidhah, mereka tidak akan ada berjihad. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, jangan tertipu kalau di Iran itu orang-orang Syiah menyerukan anti-Amerika, melawan orang Yahudi. Dari dulu lagi, dari zaman Khomeini, zaman Ronald Reagan, sampai sekarang belum pernah terjadi perang. Bahkan, dengan lisannya, mereka menyerukan perang melawan Amerika, diam-diam mereka dibantu persenjataan ketika berperang melawan Irak. Jadi tidak ada omong kosong. Karena bagi mereka tidak ada jihad. Tidak ada perang, kata mereka. Fisabilillah. Sehingga munculnya Al-Mahdi, kata mereka itu. Muhammad Al-Hasan Al-Askari itu, kata mereka. Dan terdengar seruan dari langit. Suara dari langit. Persis seperti keyakinan orang Yahudi dalam agama mereka. Orang Yahudi menunda ibadah mereka, sholat mereka, sampai malam menjadi gelap. Begitu juga orang-orang Rafidhah. Mereka menunda maghrib, sholat maghrib mereka, ketika bintang telah muncul. Kalau bintang telah muncul berarti sudah malam. Oleh karena itu, biasanya orang-orang itu, orang-orang Syiah itu, jarang diantara mereka yang ikut sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Sholat maghrib itu. Kalau sudah selesai sholat maghrib, orang keluar semua, mereka datang. Kalaupun ada satu dua. Kalaupun ada satu dua yang melakukan khalas. Kalaupun ada satu dua itu hanya taqiyah, berpura-pura. Tetapi dalam akidah mereka, mereka tidak melakukan sholat maghrib kecuali sudah malam. Menunda waktu sholat mereka. Persis seperti orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, wanita itu kalau ditinggal mati suaminya tidak ada iddah. Begitu juga dalam keyakinan Rafidhah, wanita itu tidak ada masa iddahnya. Sama persis dengan agama Yahudi. Orang-orang Yahudi menyelewengkan Taurat. Orang-orang Rafidhah menyelewengkan Al-Quran. Orang-orang Yahudi berpendapat tidak boleh mengusap dalam bersuci, tidak boleh mengusap punggung kaki. Begitu juga orang-orang Syiah. Kalau mereka berwudu, bahkan mereka tidak membolehkan mengusap punggung kaki juga. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, kalau beliau pakai kaos kaki atau khuf, sepatu bot, dan beliau memakainya dalam keadaan suci, beliau cukup mengusap punggungnya saja. Dan orang Rafidhah tidak membolehkan. Orang-orang Yahudi di dalam kitab Talmud menghalalkan seluruh harta manusia apapun cara mendapatkannya. Bagi orang-orang Yahudi, seluruh manusia ini tak obahnya seperti binatang. Itu dalam Talmud. Diciptakan seperti manusia, seperti mereka, agar bisa mengabdi kepada bangsa Yahudi. Maka, orang-orang Yahudi itu berusaha memperbudak manusia. Begitu juga dalam keyakinan orang Rafidhah. Halal bagi mereka seluruh harta manusia selain dari orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Yahudi membenci Jibril. Orang-orang Yahudi membenci Jibril. Bahkan itu ditegaskan dalam surah Al-Baqarah, di juz 1. Mereka membenci Jibril. Begitu juga orang Rafidhah membenci Jibril. Bahkan sebenarnya orang Yahudi ini dalam beberapa keyakinan orang Nasrani ini dalam beberapa keyakinan lebih baik daripada Syiah Rafidhah. Kok bisa? Orang Yahudi, orang Nasrani berpendapat bahwa sahabat-sahabat Musa alaihi salam, sahabat-sahabat Isa alaihi salam adalah orang-orang terbaik di antara mereka. Para Hawariyun, sahabat murid-murid Musa, bagi orang Nasrani itu adalah panutan dan orang-orang terbaik. Sahabat-sahabat Musa bagi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang terbaik. Tetapi dalam agama Rafidhah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling buruk. Mereka kafirkan, mereka tuduh pendusta. Maka dalam hal ini orang Yahudi, orang Nasrani lebih baik daripada mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sebagian dari persamaan Yahudi dan Rafidhah. Dan persamaan itu tidak kebetulan lahirnya. Tapi memang karena fakta sejarah menunjukkan Syiah itu dibidani oleh orang Yahudi. Di Mesir muncul Syiah Batiniyah berabad-abad menguasai Mesir. Tahukah Anda siapa yang pertama mendirikan daulah Fatimiyah Batiniyah di Mesir itu? Seorang Yahudi yang berasal dari Maroko, lari dari penjara, Bani Ubaid namanya. Seorang Yahudi dan juga orang Majusi, mereka lari lalu dari penjara, lalu mereka membuat kekuatan, lalu mereka berhasil berperang dan melakukan kudeta dan menguasai Mesir. Dan pada masa Bani Fatimiyah yang dusta ini, Syiah Batiniyah ini, pada mereka itulah banyak muncul kesesatan dan penyimpangan di Mesir yang sisa-sisanya masih membekas dalam amaliyah dan keyakinan sebagian kaum muslimin hari ini. Pada masa itu, di zaman Syiah Batiniyah di Mesir, kalau disebut nama rajanya, orang-orang yang mendengarnya wajib sujud di pasar-pasar. Wajib sujud. Sehingga ada seorang ulama yang terkenal, imam yang terkenal. Dia pernah berkata, kalau saya punya 10 anak panah, satunya saya akan tembakkan kepada orang Nasrani, yang 9 saya tembakkan kepada orang-orang Batiniyah ini, Syiah Batiniyah. Ditangkap dia. Ditangkap, diikat, lalu ditanya oleh khalifah Syiah Batiniyah itu. Apakah benar engkau mengatakan jika engkau punya 10 anak panah, maka salah satu anak panah itu akan engkau hadapkan kepada kami? Apa kata sang imam? Tidak benar seperti itu. Yang aku katakan adalah, kalau aku memiliki 10 anak panah, maka semuanya akan aku tembakkan kepada kalian. Karena kalian sudah merubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, satu persatu tubuh dia dipotong dan dicincang. Dibunuh. Itu di masa Syiah Batiniyah yang kelam. Dan akhirnya kerajaan Syiah Batiniyah ini runtuh setelah diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghapuskan kerajaan mereka di Mesir, lalu mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari negeri Mesir ketika itu. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kemudian Syiah ini dengan kelihaian mereka bertaqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu kewajiban menyembunyikan akidah dan keyakinan di hadapan orang-orang yang dikhawatirkan akan bisa membahayakan diri kita, atau orang-orang yang kita harapkan ingin kita rekrut. Akhirnya kita berpura-pura dahulu. Kalau kita yakin nanti dia bisa kita bawa, baru kita jelaskan yang sebenarnya. Nah, ini namanya taqiyah, menyembunyikan. Dan ini adalah sifat nifaq. Di dalam agama Syiah itu wajib sesuai dengan kondisi dan keadaan. Dan dengan kelihaian mereka bertaqiyah serta dengan provokasi isu yang mereka tebarkan bahwa mereka itu cinta Ahlul Bait, memuliakan mereka, maka mereka begitu mudah diterima di tengah kaum muslimin. Di Sumatera, di pesisir selatan Sumatera, khususnya di daerah Pariaman, dan Bengkulu. Mereka memiliki budaya turun-temurun yang disebut dengan budaya tabut, atau bahasa di sana tabui. Apa budaya ini? Budaya ini setiap tahun dirayakan dalam rangka memperingati terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu, serentak dengan perayaan Karbala yang dirayakan oleh orang-orang Syiah di seluruh dunia. Nah, jadi ketika itu nanti akan dibacakan bait-bait syair. Nanti dibacakan bait-bait syair yang memuji-muji imam-imam, termasuk di antaranya Al-Husain, lalu ada yang menangis dan lain sebagainya bersedih. Kemudian nanti mereka membuat patung kuda berkepala manusia. Patung kuda berkepala manusia, kepala wanita yang cantik, lalu nanti mereka hanyutkan di laut, di laut selatan itu di sana. Dan mereka yakini ini akan menjadi tunggangan Al-Husain nantinya. Itu keyakinan ada. Dari mana akarnya ini? Itu sudah turun temurun. Dan 2 tahun, 3 tahun belakangan ini ketika saya ikuti perayaan-perayaan ini semakin semarak dengan hadirnya Dubes Iran untuk ikut merayakannya, karena dianggap ini ada kesamaan budaya. Hati-hati. Dan yang musibah lagi, pemerintah kita di sana, semoga Allah menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, menjadikannya sebagai event wisata. Nah, ini yang lebih membahayakan lagi. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang terbuka hatinya, mengetahui hakikat kebenaran ini, lalu bisa mengingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan ini. Nah, tersebar di mana-mana. Dan di antara kelompok Syiah yang juga merupakan sempalan dari Syiah Rafidhah, bahkan lebih ekstrim daripada Syiah Rafidhah, adalah Syiah yang dikenal dengan sebutan Syiah An-Nusairiyah. Syiah An-Nusairiyah. Syiah An-Nusairiyah ini adalah Syiah yang sangat ekstrim, sempalan dari Syiah Al-Itsna Asyariyah atau Rafidhah yang ada di Iran sekarang. Mereka menyempal pada abad ketiga Hijriah. Jadi sudah lama. Mereka memisahkan diri pada abad ketiga Hijriah dengan tokoh pertamanya bernama Muhammad bin Nusair. Oleh karena itu disebut Syiah An-Nusairiyah. Dan Nusairiyah ini punya nama-nama lain. Di antaranya juga dikenal dengan sebutan An-Numairiyah. An-Numairiyah ini nisbah kepada Muhammad bin Nusair An-Numairi, karena dia adalah maula, bekas budak dari Bani Numair. Lalu dinisbatkan kepada mereka An-Numairiyah. Juga disebut dengan Al-Ma'nawiyah. Kenapa disebut Al-Ma'nawiyah? Karena mereka berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dialah Al-Ma'na. Dialah Tuhan, Ilah. Dia adalah simbol dari ketuhanan. Itu keyakinan mereka. Mereka juga disebut sekarang, sekarang hari ini, mereka disebut dengan sebutan Alawiyun atau Alawiyah. Dan mereka banyak berada di Syria sekarang ini. Dan merekalah pemerintah yang berkuasa di Syria sekarang ini, yang banyak membunuh kaum muslimin tanpa belas kasih. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ya, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dikenal dalam sejarah dengan sebutan Hashashun. Kenapa Hashashun itu nisbah kepada opium, hashash. Hashish. Karena banyak tokoh-tokoh mereka itu mencekoki murid-murid mereka dengan opium, dengan ganja dan sejenisnya. Dan itu menjadi konsumsi mereka. Oleh karena itu dikenal oleh ahli sejarah sebutan sebagai Hashashun. Nusairiyah ini, wahai saudara-saudariku, sebagaimana yang saya tegaskan tadi, merupakan syiah yang sangat ekstrim, bahkan mengalahkan ekstrimnya orang-orang syiah rafidah. Di antara keyakinan mereka, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka sesungguhnya adalah perwujudan dari ilah. Imam-imam mereka adalah perwujudan dari ilah, atau bagi mereka Tuhan itu menitis pada diri imam-imam mereka. Ini akidatul hulul yang jelas sesat menyesatkan. Akidah reinkarnasi yang diyakini oleh sebagian orang-orang musyrik. Jadi bagi mereka yang menjadi pemimpin mereka itu bukan orang sembarangan. Apapun kata mereka wajib dipatuhi dan ditaati, karena bagi mereka itu adalah Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kalau hari ini mereka itu hormat mereka kepada presiden mereka yang di Syria itu terkadang sampai sujud, rukuk dan sujud kepada pemimpin mereka. Karena bagi mereka dia adalah keturunan Tuhan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang mereka lakukan. Bagi mereka, dalam keyakinan mereka, para imam-imam mereka mengetahui kapan mereka mati. Dan bagi mereka, imam-imam mereka itu tidak mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri. Bagi mereka, imam-imam itu mati ada di tangan mereka sendiri. Dan bagi mereka, ketika imam itu mati, maka imam itu akan berikan reinkarnasi kepada imam yang berikutnya. Dan dalam sejarah, mereka inilah yang banyak menimbulkan kerugian dan sengaja menyebabkan kaum muslimin terbunuh. Ketika orang-orang Tatar di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyerbu dan menguasai Damaskus, Syam, mereka lah yang membantu orang-orang Tatar itu untuk membunuh kaum muslimin. Bahkan mereka dibiarkan oleh orang-orang Tatar sementara kaum muslimin ketika itu dibunuh. Bahkan mereka juga yang membantu penjajah-penjajah Perancis untuk masuk ke negeri Syam dan membunuh serta menjajah kaum muslimin, sementara mereka hidup tenang berdampingan dengan kaum penjajah dan orang-orang kafir tersebut. Oleh karena itu, hakikat yang tidak diketahui oleh manusia, maka sesungguhnya perang yang terjadi di Syria sekarang bukan sekedar perang perebutan kekuasaan saja. Oleh karena itu, tidak sedikit dari ulama-ulama yang menyerukan kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin di Syria, Ahlussunnah wal Jamaah di sana, dengan doa, dengan harta yang mereka mampu, bisa mereka mampu. Dan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk membantu kaum muslimin di sana. Karena bagi mereka membunuh kaum muslimin itu, bagi orang-orang Nusairiyah, sama artinya membunuh selain dari agama mereka. Oleh karena itu tidak ada belas kasih. Karena di luar Nusairiyah bagi mereka adalah kafir. Ini akidah Syiah Nusairiyah yang sekarang sedang berperang atau memerangi kaum muslimin di sana. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahaya laten syiah ini sangat berbahaya, khususnya di kalangan generasi muda. Karena mereka masuk kepada generasi muda yang memiliki semangat-semangat juang, kecintaan kepada Islam, tetapi tidak paham akidah yang benar. Tidak mengerti manhaj jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarga anak keturunan Nabi. Selama mereka berpegang teguh dengan agama, maka kita wajib mencintainya, menghormati dan memuliakannya. Tetapi tetap sebatas yang telah diberikan batasan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak melebihi. Suatu ketika saya pernah diundang untuk menyampaikan kajian di sebuah majlis habaib di Kalimantan. Ketika itu saya ditanya, Ustaz, apa pandangan Anda tentang Ahlul Bait? Dan itu ditanya di situ, di tempat kajian majelisnya langsung. Ketika saya diminta di situ untuk memberikan kajian. Dan di hadapan saya sengaja sudah diletakkan sebuah kitab karangan Imam Asy-Syaukani tentang sikap kaum muslimin terhadap Ahlul Bait. Jawabannya gampang saja. Siapa yang mengaku Ahlul Bait, maka simak hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, dan dia adalah putrinya langsung. Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti, fa inni la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, wahai putriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan minta apa saja yang engkau inginkan dari harta kepadaku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ahlul Bait dia yang paling dicintainya, putri yang paling dicintainya, Fatimah, kalau engkau tidak berpegang teguh, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Silakan minta apa saja dariku, tetapi satu itu, untuk menyelamatkan dari azab Allah, tidak ada seorang pun yang bisa. Maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait, mencintai mereka karena mereka adalah keluarga Nabi, anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ghulu, melampaui batas. Tanpa pula mengurangi hak mereka jika mereka berada di atas jalan yang hak dan benar. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, adapun Syiah Rafidhah dan Syiah-syiah yang lainnya, mereka bersikap ghulu terhadap Ahlul Bait sehingga mereka meyakini bahwa anak keturunan Ali, imam-imam mereka itu memiliki sifat-sifat ilahiyah, ketuhanan seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, masuk kepada generasi muda yang kosong pikirannya, tidak mengerti akidah yang hak, tidak belajar sejarah, hanya terbakar semangat karena yel-yel, slogan-slogan dan jorgan-jorgan, jargon-jargon. Tertipu oleh media massa, berita-berita dan penampilan-penampilan. Apa kata Ibnu Jauzi di dalam kitab Saidul Khatir? Jangan tertipu dan terpedaya oleh penampilan seseorang ketika Anda melihat jenggotnya yang lebat, serban jubahnya, lalu sikap tawadhu'nya, sampai engkau mengukur keikhlasan dan kebenaran amaliahnya. Karena timbangan seseorang itu dilihat dari keikhlasan dia dan juga dilihat dari amaliah dia, apakah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kemudian generasi muda kita juga diiming-imingi dengan misalnya pertukaran pelajar, atau juga diiming-imingi dengan mut'ah, keyakinan Syiah Rafidhah. Wahai saudara-saudariku, semakin banyak seseorang melakukan mut'ah, semakin tinggi derajatnya di surga. La ilaha illallah. Anda tahu apa itu mut'ah? Belum tahu? Mut'ah itu Anda bertemu dengan seorang perempuan, lalu Anda sepakat, yuk kawin yuk. Berapa malam? Sekian. Berapa duitnya? Sekian. Oke, selesai. Itu mut'ah dalam agama Syiah. Lu apa bedanya dengan yang ada di tempat-tempat di seperti ya di kelas-kelas, kok kelas lokal-lokal lisa sih. Kan lokal itu. Tempat-tempat yang dikhususkan untuk itu. Apa bedanya? Tinggal sepakat sekian sekian sekian lantas bayar. Nah, itu mereka anggap sebuah ibadah, mut'ah, dan bagi mereka adalah halal. Semakin banyak melakukan mut'ah, semakin tinggi derajat seseorang itu di surga. Anak muda yang kosong pikirannya, yang jauh dari agama, hasrat dan syahwatnya menggebu-gebu, siapa yang tidak akan terpedaya dengan ini? Dunia hidup nikmat, mati masuk surga, kan itu yang diinginkan oleh orang. Akhirnya banyaklah terpedaya kaum muslimin. Tertipu, ada yang tertipu karena isu-isu bahwa mereka pemimpin Islam, zuhud, memerangi orang-orang kafir. Ada yang tertipu dengan isu-isu kecintaan kepada Ahlul Bait. Ada yang tertipu dengan isu-isu seperti tadi, nikah mut'ah dan lain sebagainya. Tetapi tidak berusaha belajar, menggali, mengkaji apa hakikat mereka yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya katakan, wahai saudara-saudariku, tidak akan mungkin pernah bertemu antara sunnah dan syiah. Karena itu bagaikan perbedaan langit dan bumi, siang dan malam, salah satunya harus mengalah. Kalau sunnah lemah, syiah yang kuat. Kalau sunnah yang kuat, maka syiah itu akan redup dan padam. Dan begitu sepanjang sejarah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, dalam setiap tahun-tahun yang dia catat, itu menceritakan pergulatan antara sunnah dan syiah sepanjang sejarah. Yang tidak pernah kering dari darah. Siapa di antara Anda yang membaca kisah terbunuhnya jutaan kaum muslimin di Irak? Sampai-sampai digambarkan oleh ahli sejarah pada masa itu, ketika orang Tatar itu, anak keturunan Genghis Khan itu, masuk ke Irak itu, tidak tersisa lagi yang hidup di situ kecuali orang gila. Yang lainnya lari atau mati terbunuh. Sampai-sampai mizab. Mizab itu untuk mengalirkan air di atas atap itu. Ya. Apa namanya itu? Talang ya, talang air. Sampai mizab itu mengalirkan darah kaum muslimin. Diceritakan oleh Ibnu Katsir pada masa itu. Saking lemahnya kaum muslimin ketakutan ketika itu. Ada orang Tatar itu. Dia pakai topeng. Pakai mulasam. Masuk ke sebuah gang menghunus pedang. Laki-laki kaum muslimin semuanya berdiri ketakutan. Dia tinggal pancung saja satu persatu. Tap, tap, tap. Dibukanya cadarnya, penutup mukanya ternyata perempuan Tatar. Begitu lemahnya kaum muslimin. Tahukah Anda siapa yang menyebabkan bahwa orang yang menyebabkan orang-orang Mongol kafir musyrik itu datang dan menghancurkan negeri kaum muslimin? Yaitu Perdana Menteri Khalifah ketika itu yang beragama Rafidhah. Dia yang menulis surat langsung menceritakan kelemahan kaum muslimin dan mengajak orang itu masuk. Bahwa khalifah sekarang sedang lemah. Pasukan tidak ada. Begini, begitu dan segala macam. Sehingga orang Tatar itu tamak. Akhirnya menyerbu pusat khilafah Islamiyah ketika itu. Dan khilafah pun terbunuh. Khalifah pun terbunuh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ketika itu, saking banyaknya orang yang terbunuh, akhirnya bangkai-bangkai itu membusuk. Jasad itu membusuk. Lalu menjadi penyakit dan bertiup angin membawa penyakit-penyakit itu. Sehingga orang yang ada di Syam banyak yang terserang wabah penyakit. Dan banyak pula yang meninggal. Tidak ada lagi orang yang hidup ketika itu di Irak. Terbunuh. Nah, penyebabnya adalah orang Syiah. Sejarah Syiah yang telah dicatat oleh para ulama kita tidak pernah kering dari darah ketika mereka bisa menumpahkan darah kaum muslimin. Maka ketika sunnah itu kuat, syiah itu akan redup. Tapi kalau dibiarkan syiah itu kuat, maka ketika itulah sunnah itu akan redup, bahkan barangkali akan hilang di tempat itu. Jadi wajib bagi kita semuanya untuk berhati-hati. Mulai dari diri kita, wahai kaum muslimin, pelajari akidah yang benar. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Serta ulama-ulama kita yang mu'tabar. Seperti imam yang empat. Ulama-ulama yang mengikuti mereka, meneladani mereka dengan baik. Jadikan kitab-kitab mereka sebagai rujukan. Mereka adalah ulama-ulama yang terpercaya. Ikhlas dan berkomitmen untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ingatkan saudara-saudari kita. Anak istri kita. Suami kita. Bukan semua kajian itu harus diikuti. Dahulu para ulama mengatakan, inna hadzal ilmu din, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama. Lihat dari siapa kalian mengambil agama itu. Selektif, pilih guru. Jangan hanya karena semangat. Jangan hanya karena semangat yang menggelora dan berapi-api memerangi orang-orang kafir, lalu lantas dianggap sebagai guru. Timbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Timbang dengan pemahaman para sahabat. Apakah memang layak dia dijadikan referensi, rujukan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, berjuanglah untuk Islam. Tegakkan sunnah. Dengan apa? Dengan menyebarkan pemahaman yang hak kepada kaum muslimin. Dan berusaha untuk melawan kebatilan itu. Dengan landasan ilmu. Dengan hikmah. Dengan hujjah yang kuat. Dan dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan wahai saudara-saudariku, dengan itu kita telah ikut berjuang menegakkan sunnah, membantu kaum muslimin terhindar dari mara bahaya Syiah dan antek-anteknya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ini dia sedikit dari perjalanan Syiah, mengenal sedikit dari akidahnya dan juga penyimpangan-penyimpangan mereka dalam hal-hal yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembanding dan juga menyadarkan orang yang belum sadar atau membuat tahu, menjadi pengetahuan bagi orang yang selama ini belum tahu dan menguatkan saudara-saudari yang selama ini sudah mengerti dan paham. Sampai di sini materi kajian kita dan waktu yang tersisa insyaallah kita akan gunakan untuk bertanya jawab dan saya kembalikan kepada moderator. Fadhol. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Abu Zubair dan alhamdulillah sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke meja panitia. Namun sekali lagi kami ingatkan kepada para ummahat agar bisa menjaga putra-putrinya untuk tetap tenang dan tidak berisik selama kajian dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan putra-putrinya. Kemudian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini disiarkan juga melalui radiomuslim.com dan beberapa radio lainnya, radio dakwah lainnya di Nusantara. Dan kemudian nanti insyaallah kajian kita bagi antum semua yang ingin mengulang kembali bisa mendownloadnya di situs www.kajian.net dan bisa juga menyimak video rekamannya di situs www.yufid.tv, www.yufid.tv. Yang alhamdulillah media-media Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin banyak dan semakin berkembang sekarang dan mudah-mudahan ini semua juga bisa menjadi usaha salah satu usaha kita untuk membendung sekte Syiah ini. Ustaz, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya ada beberapa juga yang senada, yang sama. Nanti akan kita ringkas saja dan mungkin nanti tidak semua bisa kita jawab karena waktu yang terbatas. Di antaranya yang pertama, Ustaz, banyak saya dengar orang-orang pendukung Syiah beralasan kalau Syiah itu sesat, kenapa masih diterima untuk menunaikan ibadah haji di Mekah dan kenapa tidak dilarang dan benarkah mereka masih berhaji dan kenapa mereka masih berhaji? Ya, pertanyaan yang bagus. Ustaz, kalau memang Syiah itu sesat, kenapa mereka masih dibiarkan berhaji? Ya, kenapa mereka masih dibiarkan menunaikan haji? Dan apa benar mereka menunaikan haji di sana? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya teringat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi rampasan perang Hunain. Harta rampasan perang Hunain. Al-Qanimah. Datang seseorang menarik serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ekornya itu ujungnya itu diletakkan kadang di sini, kadang di sini. Jadi ditariknya sehingga hampir tercekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad, bagi dengan adil. "Fa innahu laisa min malik wala min mali abik." Wahai Muhammad, bagi secara adil. Itu bukan hartamu, bukan harta bapakmu. Rasulullah SAW menjawab ketika itu, siapa lagi yang akan bisa berbuat adil kalau aku tidak adil? Umar yang melihat kejadian itu marah. Radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, izinkan aku tebas leher munafik ini. Karena dia sudah mencela dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah ketika itu? "Jangan Umar. Aku tidak ingin orang nanti berkata Muhammad membunuh sahabatnya." Apa maksudnya? Maksudnya orang banyak tidak tahu siapa orang ini. Mereka taunya orang ini ikut dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dibunuh, nanti akan tersebar isu tuduhan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nah, maksud saya mengingatkan ini, kondisi umat Islam itu seperti itu sekarang. umumnya kaum muslimin di seluruh dunia, seperti yang di awal tadi saya katakan, tidak paham apa itu Syiah. Umumnya pemimpin-pemimpin, bahkan ada yang mengaku ulama juga, mereka menganggap, yang paham mereka karena syubhat itu, bahwa Syiah itu hanyalah seperti mazhab-mazhab fikih yang lain. Bahkan ada buku-buku seperti itu ditulis, bahwa Syiah itu adalah mazhab kelima. Jadi ada mazhab yang empat, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, kemudian yang kelima kata dia Syiah. Ada seperti itu bukunya. Nah, karena banyak kaum muslimin tidak tahu, maka pemerintah kerajaan Arab Saudi juga tidak bisa sembarangan. Kalau dilarang nanti apa kata umumnya kaum muslimin, bisa terjadi fitnah besar juga. Jadi tidak mudah. Oleh karena itu sekarang yang bisa kita lakukan yang terbaik adalah menyampaikan kebenaran ini. Sampai orang banyak tahu, kaum muslimin tahu. Sehingga bisa waspada dan menjauhi pemahaman dan juga akidah Syiah tersebut. Serta orang-orangnya. Jika tidak, maka sulit bagi kita untuk menghalangi mereka. Jadi pertama memang, kalau seandainya barangkali itu kebijakannya, kalau seandainya dihalangi, karena kaum muslimin mayoritas tidak mengetahui hakikat itu, bisa terjadi fitnah yang lebih besar. Kedua, namun begitu para ulama-ulama di sana tetap bersikap tegas terhadap kaum Syiah. Saya ingat di tahun saya terakhir kuliah di sana, di Madinah. Ketika itu ada kunjungan salah seorang tokoh dari Iran. Kunjungan menteri kalau saya tidak salah itu, di tahun ibu. Dan ketika sholat Jumat, dia sholat di depan itu. Khatib ketika itu Syekh Huzaifi, Habibullah, Imam Masjid Nabawi. Dan tanpa disangka oleh orang banyak, dan juga tidak diduga oleh menteri Syiah ini, tamu yang datang dari Iran itu, Syekh Huzaifi khutbah tentang membongkar kebobrokan Syiah dan celaan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat di hadapannya. Dengan berani, tegas disampaikan semuanya dalam khutbah Jumat itu. Tahukah anda apa yang terjadi? Sehari setelah itu langsung hilang Syekh. Diamankan karena dikhawatirkan terjadi sesuatu. Hampir satu tahun kami tidak tahu mana. Hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana Syekh. Ada yang mengatakan sudah pensiun, ada yang mengatakan begini, sakit apa dan segala macam. Tidak tahu. Setelah setahun berlalu, baru dia muncul. Dan ada yang mengatakan sengaja pemerintah Arab Saudi mengamankan beliau supaya tidak terjadi sesuatu pada diri beliau. Nah, jadi ulama-ulama di sana, mereka tetap menyampaikan kebenaran itu kepada kaum muslimin. Bahkan sekalipun di hadapan orang-orang Syiah itu sendiri. Agar mereka paham mana yang hak, mana yang batil. Kalau mereka tidak mau menerima, setidaknya kaum muslimin menjadi mengerti dan paham. Bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Apakah mereka melakukan ibadah haji? Mereka melakukan ibadah haji, tapi ibadah haji main-main. Kenapa saya katakan begitu? Banyak dari prosesi ibadah haji yang mereka lakukan berbeda dengan ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin. Banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Jadi boleh dikatakan mereka berhaji itu seperti taqiyah. Dan beberapa tahun yang lampau, berkali-kali mereka membuat kegaduhan dan keonaran di tanah haram. Sehingga bahkan pernah sampai menimbulkan korban. Ketika mereka menebarkan ranjau-ranjau paku di Masjidil Haram dan tertangkap pelakunya ternyata orang mereka. Sehingga ketika itu banyak korban-korban yang terluka dan lain sebagainya. Intinya, kenapa mereka tidak dilarang? Karena memang kondisi kaum muslimin yang sekarang belum tahu benar apa itu hakikat Syiah, membuat kebijakan-kebijakan pemerintah di sana sulit sekali untuk menghalanginya. Allahu a'lam bissawab. Sedikit saya tambahkan sebagai informasi juga. Dan di Madinah sendiri ada sebuah perkampungan dan komunitas orang Syiah Rafidhah. Yang sampai sekarang orang ahli sejarah di sana sendiri pun tidak tahu asal usul mereka itu sebenarnya dari mana. Bukan orang Arab. tapi sudah dari dahulu. Sudah dari dahulu ada. Turun-temurun. Dan mereka penganut Syiah Rafidhah yang ada di Madinah. Punya komunitas bahkan kampung. Dan ada yang mengatakan mereka itu ada dahulunya adalah bekas-bekas budak, petani-petani yang didatangkan dari Persia. Allahu a'lam bissawab. Lanjut. Ya, jazakumullah khair, Ustaz. Ya, jazakumullah khair, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini orang-orang Syiah semakin mengkhawatirkan, terutama di jaring sosial, baik di Twitter maupun Facebook. Mereka sudah tidak bertakiyah dan berani terang-terangan mencela Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Mereka juga berani menawarkan nikah mut'ah. Alhamdulillah, beberapa MUI sudah mengeluarkan fatwa sesatnya tentang Syiah. Mohon nasihat baik kaum muslimin, khususnya yang minim agama. Jazakumullah khair. Ya. Untuk kaum muslimin yang belum memiliki dasar agama dan akidah yang kuat, untuk para pemuda yang tidak ada maslahat sebenarnya untuk membaca, mengetahui buku-buku atau situs-situs orang Syiah, maka Anda jangan bermain di tepi lautan jika tidak pandai berenang, karena gelombang akan menyeret Anda. Tahukah Anda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan menegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar membaca kitab Taurat. Untuk apa Umar membacanya? Bukan untuk diyakini, bukan untuk dipelajari, untuk diamalkan, tidak. Umar membacanya untuk mengetahui kesalahan-kesalahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Karena kebatilan itu indah. Kebatilan itu mudah diterima oleh hawa nafsu. Barangkali salah seorang dari pemuda kita hanya karena rasa penasaran, dia mencoba-coba membuka situs-situs Syiah. Lalu tanpa disadarinya, karena lemahnya iman, sedikitnya ilmu, mulai goyah. Karena mereka pandai bersilat lidah, memutarbalikkan fakta, dan mengolah hujjah untuk berdebat itu. Jadi hati-hati. Jangan sampai karena rasa penasaran terhadap kebatilan itu akhirnya terseret kepada kebatilan. Jangan pula alasan Anda, Ustaz, saya ingin membela sunnah, saya ingin berdebat dengan mereka di Facebook, saya ingin berdebat dengan mereka di internet untuk menghalangi mereka. Hati-hati. Tahukah Anda bahwa salah seorang murid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan termasuk orang dekat dengan dia, bersikukuh ingin mendatangi orang-orang Khawarij untuk berdebat. Dilarang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi dia bersikeras juga. Sudah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dia tidak mau. Pergi dia menemui orang itu. Akhirnya orang-orang Khawarij itu menghadapkan dia untuk berdebat, berdialog dengan seorang wanita yang juga sepupu dia sendiri. Apa hasilnya? Dari perdebatan itu hasilnya adalah akhirnya mereka menikah. Awalnya berdebat. Setelah itu berdebatnya lain lagi. Lalu mereka menikah dan dia berubah. Semulanya dia adalah pembela Ali bin Abi Thalib, berubah menjadi musuh Ali bin Abi Thalib dan ikut meyakini paham Khawarij itu. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib gugur, terbunuh rahimahullahu ta'ala, dibunuh oleh mereka, dialah satu-satunya yang membuat bait-bait syair memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal dia semulanya adalah pembela Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terkena syubhat karena ingin berdebat. Anda siapa? Ilmu Anda seberapa? Dan apa manfaatnya Anda berdebat? Agama ini bukan untuk berdebat. Serahkan itu kepada ahlinya. Kalau memang ada di Facebook, di internet, segala macam, orang itu memancing-mancing, tinggalkan aja. Tidak perlu. Pegang keyakinan Anda. Oh, saya ingin agar yang lain tidak terkena syubhat. Nanti Anda yang kena syubhat karena Anda tidak punya ilmu. Jadi nasihat saya kepada para pemuda, jangan suka gentayangan di situs-situs yang berbahaya bagi akidah dan bagi agama Anda. Cukup dengan apa yang telah Anda dapat dari Al-Quran dan Sunnah. Apa kata sahabat? Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti sajalah. Sudah cukup bagi kalian. Tapi kalau memang Anda seorang yang ahli, berilmu, dan ada maslahat yang zahir, yang nyata, untuk itu silahkan hunus pedang Anda, pedang kebenaran maksudnya. Hunus hujah-hujah Anda dan hadapkan kepada mereka. Allahu a'lam bissawab. Amin, jazakumullah khair. Pertanyaan yang lainnya, Ustaz, karena berbagai macam hal banyak kaum muslimin yang justru membenarkan sebagian ajaran maupun akidah Syiah. Bagaimana orang seperti itu? Apakah sama hukumnya seperti orang Syiah? Dan bagaimana sikap kita dengan orang-orang seperti itu dalam agama Islam? Ustaz, karena sebab satu dan lain hal, banyak orang-orang yang membenarkan sebagian pemahaman atau akidah Syiah. Maka bagaimana sikap kita terhadap orang itu dan bagaimana hukumnya orang itu? Kaum muslimin, mayoritas mereka yang bukan Syiah, itu umumnya kebanyakan mereka membenarkan sebagian Syiah, akidah Syiah, atau membela kalangan Syiah itu terbagi menjadi beberapa pula, beberapa kelompok atau level. Ada di antara mereka yang membela karena pengetahuan mereka, bahwa mereka seorang yang berilmu, tetapi ilmunya salah. Ini kalangan level atas. Mereka orang-orang yang memiliki titel-titel, pengaruh yang luas dan kuat. Bahkan pengaruh dia dibandingkan Anda, Anda belum apa-apanya. Maka sikap kita terhadap orang yang seperti ini, jika ada yang mampu untuk menjelaskan kepada dia kebenaran itu dan menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di dalam pikiran dia, maka lakukan untuk menegakkan hujah kepada dia. Kemudian yang kedua, jika ternyata kita tidak mampu untuk menyampaikan langsung dan kita tahu itu adalah batil dan sikap dia berbahaya karena kaum muslimin akan mengikuti, boleh kita ingatkan kaum muslimin terhadap bahaya pemikiran dan pembelaan mereka terhadap kalangan Syiah, terhadap sekte Syiah ini. Kemudian ada lagi orang-orang yang membela, membenarkan sebagian pemahaman Syiah itu karena memang tidak tahu. Orang-orang awam, tertipu dan terpedaya. Maka kita mensikapinya berbeda pula. Orang-orang yang seperti itu, pegang tangannya dengan lembut, raih tangannya, ajarkan yang hak kepada dia, dakwahi dia. Hilangkan syubhat di kepala dia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki dia kepada jalan kebenaran. Ada lagi orang-orang yang memang taklid buta saja. Turun-temurun. Tahunya seperti itu. Dulu di kampung-kampung kami di sana, orang-orang tua itu, kalau menidurkan anaknya di buai, mereka menyandungkan bait-bait pantun, puisi. Bait-bait pantun. Ya, bait-bait pantun, atau bait-bait seperti puisi, di dalam bahasa sana, yang berisikan puji-pujian kepada Husain. Dan bait-bait itu disusun sedemikian rupa mengisahkan terjadinya kisah Karbala. Itu sudah menjadi kebudayaan di sana, di Riau, di Sumatera Barat dan sebagian tempat di Sumatera. Mereka meninakan bobok anak di buai. Itu mereka lakukan hanya karena taklid saja, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya. Dan tentu ini tidak juga bisa kita hukumi sama seperti orang Syiah yang sebenarnya. Jadi kita menghukumi dan mensikapi mereka sesuai dengan kondisi orang itu. Betul-betul dia meyakini seperti keyakinan orang Syiah itu, dan dia bela serta dia berdakwah untuk keyakinan tersebut, maka tidak diragukan lagi itu adalah Syiah. Dan tidak sedikit pula orang-orang itu hanya simpatisan saja, karena mereka berada di masa kaum muslimin kehilangan figur dan mereka menganggap itulah figur yang sesungguhnya. Maka disebarkan pemimpin Syiah itu contoh pemimpin Islam zaman sekarang yang zuhud, yang sederhana dan segala macam, sehingga tertipu. Tapi dia tidak berusaha siapa sebenarnya orang itu. Jadi sikapi masyarakat itu sesuai dengan kondisinya. Orang bodoh, orang jahil, ajar dia dengan lembut dan baik. Orang yang sudah tahu, diberi keterangan, tidak juga mau mengerti, membangkang, tinggalkan dia. Orang yang sudah tahu, paham, punya kemampuan, dan dia berpengaruh untuk menyebarkan pemahaman Syiah tersebut, tidak mau rujuk, maka ingatkan kaum muslimin dari bahaya, dari bahaya-bahaya mereka. Allahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Syiah terhadap hadis-hadis yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga sikap mereka terhadap para imam ahli hadis Bukhari dan Imam Muslim? Tolong dijelaskan Ustaz. Tadi sudah saya sampaikan sikap mereka. Mereka tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu tidak ada bagi mereka. Mereka tidak ada, tidak mereka pakai itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kitab-kitab hadis Al-Sunnah itu tidak ada bagi mereka. Mereka juga punya kitab-kitab hadis yang mereka buat sendiri, yang mereka karang sendiri, yang perawi-perawinya hanya orang-orang mereka dan imam-imam mereka saja. Hadis yang mereka terima hanya dari jalur imam yang 12 itu. Tidak ada dari luar itu. Hanya dari jalur Ahlul Bait. Karena sahabat-sahabat yang lainnya, kata mereka, adalah kafir, pendusta. Kafir, pendusta tentu tidak diterima riwayatnya. Sementara Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya meriwayatkan hadis juga banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi jelas mereka tidak pakai hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, tadi dijelaskan persamaan antara Rafidhah dengan Yahudi. Apakah ada persamaan antara Rafidhah dengan Islam? Tadi dijelaskan persamaan antara Rafidhah dan Yahudi. Apakah ada persamaan Rafidhah dengan Islam? Ya, mereka kan mengaku Islam. Mengaku Islam, ya itu salah satu persamaan saja, persamaan dalam nama. Tetapi jelas tadi, keyakinan mereka berbeda. Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan yang kita sembah. Kan jelas tadi, Allah bagi kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha sempurna sifat-sifatnya. Maha tinggi, tidak serupa sedikitpun dengan makhluk. Allah itu ilmunya maha luas. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Alimul ghaib. La ya'lamul ghaiba illahu. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala latifun khabir. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Sementara dalam akidah Syiah, Tuhan yang mereka sembah itu memiliki sifat bada. Sifat bada itu bagi mereka ada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dilakukan oleh orang, oleh manusia. Baru Allah tahu, lalu robah takdirnya. Ini penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam keyakinan mereka, akidah bada. Kemudian, Nabi mereka berbeda dengan Nabi kita. Bagaimana kita katakan ada persamaan? Kalaupun ada persamaan, persamaan kecil dalam nama-nama saja. Kita sholat, mereka sholat. Tapi sholatnya berbeda. Orang Syiah itu sholat berbeda sama sekali dengan kaum muslimin sholat. Anda pernah melihat orang Syiah sholat? Kalau orang Syiah itu sholat, sholat dia tegak begini-begini aja dah. Hey, ini orang apa ini, matanya berkeliaran seperti itu. Tidak ada bersikap, tidak apa. Begitu saja. Entah apa yang dibacanya. Jadi memang berbeda sama sekali dengan kaum muslimin. Waktu-waktu sholatnya juga. Dan mereka umumnya tidak sholat di masjid-masjid kaum muslimin kecuali taqiyah. Bahkan masjid-masjid kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di sana mereka hancurkan dan dilarang didirikan. Kalaupun ada satu dua, itu pun tidak boleh mengumandangkan azan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di sana tertindas. Al-Quran yang mereka pakai jelas tadi kita katakan, berbeda dengan Al-Quran kita. Jadi tidak ada lagi persamaan antara Syiah dengan Islam, kecuali beberapa nama-nama saja. Tapi hakikatnya sudah berbeda. Karena akar landasannya berbeda, maka yang lainnya pun ikut berbeda. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah pernah ada diskusi antara Sunni dengan Syiah? Dan kalau tidak, kenapa tidak diadakan agar orang-orang Syiah mengerti keburukan Syiah? Apakah pernah ada diskusi antara Sunnah dan Syiah? Sering, kalau di Timur Tengah itu ada rekamannya ulama-ulama kita, videonya, mereka melakukan diskusi. Dan di antara ulama-ulama yang banyak melakukan diskusi dengan mereka, Syekh Abdul Uthman Al-Khamis dari Kuwait. Ya, beliau ini saya baca beritanya beberapa waktu yang lalu ikut hadir dalam deklarasi penyatuan pasukan-pasukan di Syria untuk bersatu untuk menjatuhkan Presiden Suria yang sekarang itu. Nah, beliau bahkan spesialisnya adalah membongkar kesesatan Syiah ini. Beliau sering melakukan dialog, bahkan disiarkan di channel-channel televisi satelit. Juga ada dari Syam, itu Syekh Abdurrahman Ad-Dimashqiyah. Itu juga sering terjadi dialog-dialog beliau langsung dengan orang-orang Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Jadi bukan tidak ada. Para ulama itu terus mengadakan upaya mendakwahi mereka dan menyampaikan kebenaran itu. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah benar maulid Nabi pertama kali yang mengadakan adalah orang-orang Syiah? Ustaz, apa benar maulid Nabi itu pertama kali dilakukan oleh orang Syiah? Jadi, pertama kali munculnya perayaan-perayaan seperti itu muncul di Mesir. Di masa kekuasaan Syiah Batiniyah, Bani Ubaid al-Yahudi. Bahkan di zaman itu perayaan apa saja ada. Perayaan maulid, perayaan Isra Mi'raj, perayaan ini, perayaan itu. Semuanya ada perayaan-perayaan. Mereka sibuk dengan perayaan-perayaan itu. Dan memang waktu itu mereka gunakan perayaan-perayaan itu untuk menguatkan akar mereka. Cengkeraman mereka di tengah masyarakat. Nah, muncul Salahuddin al-Ayyubi memimpin kaum muslimin untuk berperang melawan kaum salib. Tapi sebelum berperang dengan kaum salib, Salahuddin al-Ayyubi membasmi Syiah Batiniyah ini dah. Berperang, memerangi mereka. Sehingga runtuh kerajaan mereka. Akhirnya Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah ta'ala menyatukan kaum muslimin di Mesir dan di berbagai belahan negeri kaum muslimin. Setelah itu baru mereka berjihad melawan kaum salib. Dan tidak benar kalau dikatakan Salahuddin al-Ayyubi yang dikatakan oleh sebagian orang yang pertama melakukannya. Tapi perayaan-perayaan yang seperti itu, yang pertama melakukannya adalah kaum Syiah Batiniyah di Mesir. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, benarkah mereka orang-orang Syiah mengeluh-elukan, memuji-muji pembunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum? Kemudian yang kedua, tentang buku yang berjudul Lillahi Tsumma Litarikh yang diterjemahkan menjadi Mengapa Saya Keluar Dari Syiah, ditulis oleh Said Hasan Al-Musawi. Apa judulnya? Lillahi Tsumma Litarikh. Yang ditulis oleh Said Hussein Al-Musawi. Kalangan Syiah menyangkal buku ini dan mengatakan bahwa Said Hussein Al-Musawi tidak dikenal di kalangan Syiah. Menurut pengetahuan antum, apakah Said Hussein Al-Musawi ini memang ulama Syiah yang kemudian insaf dan beralih ke Islam? Yang pertama tadi, benarkah orang Syiah merayakan mengeluh-elukan pembunuh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Tidak diragukan lagi, ya. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, orang-orang Yahudi ini, orang-orang Syiah ini bertemu di sana beberapa dendam kesumat. Dendam orang-orang Yahudi terhadap Islam dan dendam orang-orang Persia Majusi yang terhadap Islam karena orang Islam meruntuhkan kerajaan mereka dan mematikan Tuhan mereka, api yang mereka sembah. Itu dendam yang sampai sekarang mereka terus mereka simpan. Oleh karena itu, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terbunuh, mereka bunuh oleh salah seorang budak Majusi, ya, Abu Lu'lu al-Majusi, maka mereka mengeluh-elukan Abu Lu'lu itu sebagai pahlawan dan merayakan kematian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai hari kemenangan mereka, hari raya mereka. Bagi mereka, dalam akidah Syiah, Abu Bakar dan Umar itu radhiyallahu anhuma adalah dua orang berhala. Bagi mereka adalah berhala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih mengingatkan bahwa orang-orang yang mencela, bahwa Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang mencela, mencaci maki dan menghina para sahabatnya. Berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza ra'aita ahadan yadhkuru ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu, fattahimhu 'ala al-Islam." Jika engkau menemui seseorang yang menyebut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keburukan, maka ragukanlah keislamannya. Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullahu taala berkata, "Alladhi 'alaihi al-fuqaha sabbu as-sahabah in kana mustahillan lidzalika kafar wa in lam yakun mustahillan lidzalika fasaq." Pendapat yang dipegang oleh para fuqaha, kata Qadi Abu Ya'la, mencela seorang sahabat, kalau orang yang mencela sahabat itu meyakini itu halal, maka dia kafir. Kalau dia meyakini mencela sahabat itu tidak halal tapi dia cela juga, maka dia telah bermaksiat dan fasik. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man za'ama anna as-sahaba irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menganggap para sahabat murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalila, kecuali segelintir saja, "aw annahum fasaqu 'ammat as-sahabah," atau apabila ada orang yang memfasikkan, menganggap kebanyakan sahabat fasik, "fala raiba fi kufrihi," tidak diragukan lagi kekufuran orang tersebut. Ya, jadi orang-orang Syiah meyakini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mayoritas sahabat kufur, murtad dari Islam. Maka kata Ibnu Taimiyah, orang ini tidak diragukan lagi kekufurannya. Dan mereka merayakan, merayakan hari kematian atau gugurnya, terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengeluh-elukan Abu Lu'lu' al-Majusi. Yang kedua tadi mengenai Said Hussein al-Musawi. Oh, iya. Mengenai buku Lillahi tsumma litarikh. Lillahi tsumma litarikh. Alhamdulillah saya punya buku itu yang aslinya. Dan beliau ini dua orang. Ya, Said Hussein al-Musawi. Al-Musawi ini dua orang kakak beradik dan kedua-duanya itu diburu oleh orang-orang Syiah. Dan kalau saya tidak salah, salah seorangnya gugur. Dibunuh oleh orang Syiah. Dan yang satu lagi mendapat suaka politik, kalau tidak di Arab Saudi atau di mana, saya lupa. Tetapi dia memang salah seorang murid atau orang yang dekat ketika itu dengan Khomeini. Dan Allah beri hidayah. Keluar dari pemahaman Syiah itu karena dia merasa bertentangan dengan fitrah. Salah satu kisah yang dikisahkan yang dalam buku Lillahi Tsumma Litarikh yang membuat bulu kuduk kita merinding. Dan itu yang membuat dia semakin tidak tahan. Dia bercerita dalam sebuah perjalanan kunjungan. Dia menemani Khomeini ke sebuah perkampungan. Lalu mereka menginap di rumah kepala kampung itu. Nah ketika itu kalau Khomeini berkunjung, mereka berlomba-lomba untuk menyediakan, menservis Khomeini dengan mut'ah. Tetapi ketika itu dalam buku itu disebutkan Khomeini ini ingin mut'ah dengan gadis kecil usia 9 tahun punya anak itu, punya bapak itu, kepala kampung itu. Dan diserahkan dengan bangga oleh orang itu. Dibawa ke dalam kamar, mereka ketika itu sedang duduk di ruang tamu. Mereka dengar jeritan anak itu. Ketika Khomeini keluar, mereka semuanya menunduk. Dan nampak wajah mereka berubah. Dia, Khomeini langsung bertanya, bagaimana menurut kalian hukum mut'ah dengan anak kecil? Karena mereka tidak berani, mereka berkata, al-qaulu qaulul imam. Perkataan yang benar adalah perkataan sang imam. Nah, ketika itu Khomeini berkata, tidak mengapa mut'ah dengan anak kecil asal tidak dilakukan senggama. Tetapi dengan jepitan-jepitan, kata dia. Na'udzubillah. Nah, ini agama apa yang seperti itu? Dan ini jelas, harusnya orang yang menyelung-ngelung-ngelungkan HAM itu harus tanggap dengan akidah seperti ini. Berbahaya ini. Ini pelecehan terhadap asasi manusia dan anak-anak kecil. Nah itu ada dijelaskannya di situ dan itu juga salah satu penyebab dia akhirnya memutuskan untuk lari dari orang-orang Syiah itu dan membongkar kebobrokannya. Dan pasti orang-orang Syiah tidak akan mengakuinya. Allahu a'lam bissawab. Jadi memang bukan tokoh fiktif saatnya. Itu bukan tokoh fiktif. Tokoh yang ada saatnya. Tapi masih ada waktu kita. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, di tempat saya ada sekte Syiah yang kalau mereka sibuk, mereka menjamak sholatnya hanya satu kali di pagi hari. Apakah ini juga termasuk sekte Syiah? Jadi lima waktu dijamak? Ketika sibuk, lima waktu dijamak sekali di pagi hari. Iya, iya, iya. Kalau dia memang... Jadi kalau dia Syiah itu tidak bisa dilihat dari situ saja. Jadi dari Syiah itu bisa dilihat dari keyakinan mereka pertama dan dari ibadah-ibadah mereka. Tapi tidak diragukan lagi mereka itu memang banyak merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mereka itu orang Syiah, gampang saja mereka membuat seperti itu. Tadi sudah kita katakan, sholat maghrib saja mereka lakukan di malam hari. Mereka robah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya sudah menjelaskan batas waktu untuk sholat maghrib itu. Tetapi mereka lakukan sholat maghrib itu ketika bulan-bulan sudah tampak, ketika bintang sudah banyak tampak dan sudah gelap. Jadi ini jelas pelanggaran-pelanggaran syar'i, salah satu penyimpangan-penyimpangan orang akidah-akidah dan amaliyah Syiah. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana jika salah satu anggota keluarga kita ada yang sudah meyakini akidah Syiah? Bolehkah kita mengusirnya dari rumah karena masih bersikeras dalam keyakinan tersebut setelah kita sampaikan hujah kepadanya? Bagaimana kalau seandainya salah seorang dari keluarga kita meyakini akidah Syiah dan dia bersikeras dengan akidah tersebut padahal sudah diingatkan? Bagaimana sikap kita yang sebenarnya? Saudara-saudariku, yang pertama saya katakan tasabbut dahulu. Teliti dahulu, karena Anda di sini tidak menyebutkan apa contoh akidah yang dipahaminya. Teliti dahulu apa betul itu akidah Syiah, itu pertama. Kemudian yang kedua, lihat apakah dia itu meyakini dengan ilmu atau hanya sekedar baca-baca buku lalu akhirnya dia mulai meyakini dan memahaminya. Berarti kalau hanya sekedar baca buku itu karena kejahilan dia, karena ketidaktahuan dia. Kemudian ketiga, Anda mengatakan Anda sudah menyampaikan. Itu bukan berarti bahwa hujah telah tegak. Karena sampainya hujah itu harus disampaikan oleh seorang yang ahli. Bukan semua orang bisa menyampaikan hujah. Oh, saya sudah jelaskan kepada dia, Ustaz. Bagaimana Anda menjelaskannya? Apakah betul dengan hujah yang jelas Anda bisa menghapuskan syubhat-syubhat di otaknya? Nah, bisa jadi Anda menyampaikannya belum terang. Bisa jadi dia menolak itu bukan karena tidak mau menerima kebenaran, tapi karena tidak percaya kepada Anda. Wah, orang seperti Anda menyampaikan siapa? Mungkin saja kalau orang lain yang berilmu menyampaikan, dia mau menerima, paham dan mengerti. Jadi, nasihat saya, jangan tergesa-gesa memvonis. Karena ketika Anda memvonis dia seorang syiah, Anda mengeluarkannya dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gegabah. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan, memfasikkan, dan membid'ahkan sesama kaum muslimin. Harus dengan teliti. Harus dengan hujjah. Yang terang, yang jelas. Bukan dengan prasangka dan praduga. Maka nasihat saya, kalau bisa ajak salah seorang guru kita, ustadz kita, undang dia. Atau ajak dia bertemu dengan guru kita, ustadz kita. Sehingga betul-betul jelas. Apakah dia betul-betul yakin dengan itu? Atau hanya sekedar baru suka saja? Dan mudah-mudahan dengan bertemu dengan guru-guru dan ustadz-ustadz kita itu, ajak dia bertemu, mudah-mudahan syubhat yang ada di kepalanya itu bisa dihilangkan oleh ustadz-ustadz itu dan hujjah tegak kepada dia. Dan berdoalah, mudah-mudahan atau agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, menguatkan keyakinan kita di atas al-haq, dan juga bisa menyadarkan sebagian kaum muslimin dan muslimat yang terpedaya oleh Syiah jika mereka mendengarkan kajian kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa serta kesalahan kita. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah bertemu lagi jika ada kesempatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan pada Ustaz Abu Zubair. Sekali lagi khofil azanullahu wa iyyakum.